Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'ad. Kita teruskan sedikit lagi insyaAllah. Okay. Selepas perbincangan tentang pendapat ulama' dalam hal melafazkan niat, perbincangan seterusnya ialah berkaitan dengan lazatnya beribadah dengan ikhlas hanya kerana Allah. Okay. Maksudnya, ibadat ini mempunyai satu kelazatan yang hanya akan dirasai oleh orang yang ikhlas, yang melaksanakan amalan itu semata-mata kerana Allah Azza wa Jal. Okay. Ibn Taymiyyah nyatakan satu ayat di sini, iaitu surah Yusuf ayat yang ke-24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh dia, iaitu Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Allah Subhanahu Wa Taala memalingkan hambanya dari apa sahaja yang dapat membahayakannya, seperti kecenderungan kepada berhala dan kebergantungan dengan berhala, dan juga memalingkannya dari perbuatan keji kerana keikhlasannya kepada Allah. Okay. Artinya, bila seseorang itu melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan balasan. Dan balasan itu sebelum di akhirat, di dunia pun Allah akan berikan kepadanya. Okay. Antaranya ialah dengan menghindarkan hamba yang mukhlis itu, yang ikhlas itu, daripada berhala-berhala dan juga daripada segala maksiat. Okay. Dengan itu, di sini satu kenyataan yang saya rasa penting. Sebelum merasakan manisnya beribadah kepada Allah dan ikhlas kerananya, terlebih dahulu seseorang harus mengalahkan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya nak sampai ke tahap Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita satu macam benteng daripada perasaan bergantung kepada tuhan-tuhan yang tak layak selain Allah, okay? Dan juga perasaan suka kepada maksiat. Nak sampai tahap tu, kita kena buat sesuatu. Okay. Sesuatu yang kita kena buat itu ialah kita perlu bermujahadah, berusaha untuk mengalahkan jiwa kita, lawan jiwa kita, supaya jiwa kita tidak ikut hawa nafsu. Okay. Boleh, eh? Kan? So dalam agama ni sebenarnya ada kaedah yang ulama kita sebutkan, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah setimpal dengan amalan. Okay. Kalau kita mengalihkan satu, membantu sahabat kita daripada satu musibah, apa yang akan kita dapat? Apa balasan dia? Ha? Manafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunia. Siapa yang mengalihkan satu kurbah musibah daripada seseorang di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah, yaumil qiyamah. Allah akan alihkan musibah yang daripada dia, daripada musibah-musibah akhirat nanti. Okay. Man taraka al-libasa tawadu'an. Man taraka al-libasa tawadu'an ataupun man taraka al-libasa lillah. Siapa yang tinggalkan satu, siapa yang tak pakai satu pakaian itu kerana tawadu' terhadap Allah, Allah akan panggil dia, kan, pada hari kiamat nanti, supaya dia pilih. Sebab dia pilih daripada min hulalil iman, daripada pakaian-pakaian keimanan yang dia nak akhirat nanti. Yeah, so kalau tinggalkan pakaian, dapat yang tu, pakaian juga. Tinggalkan arak di dunia, dapat arak di akhirat. Tapi arak di akhirat suci, arak di dunia ni mabuk, kan? Okay. Jadi kalau kita nakkan kelazatan beriman ataupun beribadat, kita nakkan bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita kena buat? Kita tunggu ke ataupun maknanya kalau Allah bagi barulah saya buat, macam tu ke? Tak, kita buat dulu, barulah Allah akan bagi. Okey. Inna intansurullah yansurkum. Kalau kamu semua tolong Allah, kan dalam terjemahan disebutkan kadang tolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Okay. Jadi selagi mana tak dapat, tak datang pertolongan, artinya kita tak tolong Allah lagi. Kita tak tolong agama Allah lagi. Okay. Jadi itu yang kita kena buat, kalahkan jiwa kita untuk supaya jiwa kita tidak mengikuti hawa nafsu kita. Buat yang itu. Dan setiap seorang dia berlainan. Yang ada orang hawa nafsunya adalah jah. Jah ni artinya kedudukan. Ada orang hawa nafsunya ialah syahwat. Ada orang hawa nafsunya adalah apa lagi ya? Syubhat ataupun syubhat ni maksudnya dari sudut ideologi, kan. Dia nak sampaikan, dia nak dapatkan, dia menyebarkan satu salah faham, kan, yang dia rasa suka dengan benda tu. Okey. Jadi berbeza, hawa nafsu ni berbeza antara seorang dengan seorang yang lain. Kemudian beliau bawakan satu ayat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Semua orang dah hafal ayat ni, pasal dalam setiap khutbah ada ayat ni, kan, biasanya. Sesungguhnya solat melarang, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Yeah. So nak sampai ke tahap kita dipelihara oleh Allah daripada kekejian dan kemungkaran, apa kita kena buat? Solat. Bukannya kita duduk tak buat apa, kan? Okay. Ada orang kata, ini saya tambah kat tak di sini, ada orang kata tawakal. Siapa tawakal, sebenar-benar tawakal, dia akan diberi rezeki. Ibarat burung yang bertawakal. Jadi dia pun kata, kalau gitu saya tawakal Ustaz. Apa yang kamu buat? Tak buat apa. Saya tawakal, saya berserah kepada Allah. Kalau Allah nak bagi, Allah bagi Ustaz. Apa jawapannya? Apa jawapannya? Jawapannya baca hadis tu elok. Baca hadis tu bagi betul. La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kamu, kan, kalau kamu bertawakal dengan sebenar-benarnya. Kama yarzuqut tayr, seperti mana Allah berikan rezeki kepada burung. Tapi Nabi tak berhenti situ. Nabi kata taghdu khimasan wa ta'udu bitana. Burung ni dia keluar pada waktu pagi dalam keadaan perutnya kosong, dia balik pada waktu petang dalam keadaan perutnya kenyang. Dia buat apa? Dia buat apa? Burung tu. Burung tu buat apa? Cari makan lah. Maknanya tawakal itu adalah dengan ittikhadul asbab, dengan mengambil segala punca rezeki, punca apa dia, segala asbab ataupun sebab-sebab yang mendatangkan rezeki. Okay, bukan tawakal duduk gitu. Okay. Jadi sama juga di sini, nak dapatkan benteng daripada fahsyat dan mungkar, kena solat. Ya, tapi kalau Ustaz, saya solat tapi masih tak terkawal diri saya daripada perbuatan keji dan mungkar. Apa jawapan kita? Apa jawapan dia? Cek balik semula solat tu. Apa maksud Ustaz cek solat? Saya solat ikut yang Nabi ajar lah. Kan, ikut yang Nabi ajar, praktikal ke spiritual? Dia kata, oh betul juga ya. Masa saya solat tu, segala projek semua akan terlintas di minda saya. Segala yang saya lupa tu semua saya ingat. Kan? Maknanya apa? Maknanya kita bermasalah. Yang masalah di sudut spiritual. Itu yang Nabi sebut. Ada orang yang solat dia akan dapat 1/10 lah, kan. Saya faham maksud hadis tu, 1/10 apa semua. Dan ada juga dah dapat setengah pahala. Dan ada yang solat tak dapat apa-apa dari sudut pahala. Tapi sah tak solat dia? Sah. Ini adalah kirisauan kita. Okay. Solat yang mencegah daripada fahsyat dan mungkar adalah solat yang pertama difahami. Allahu Akbar, faham. Okay. Lepas tu seterusnya lah, apa yang kita baca kita faham. Tak secara detail pun, secara menyeluruh, kan, secara umum pun tak apa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita faham maksud dia. Ya, tapi janganlah pula, tak pula kita nak test kan, nak test orang tu. Okay, apa maksud Sami'ah? Kan? Sami'ah kita pun, dia pun pening apa dia. Eh, kata tahu. Sami'allah liman hamidah. Oh, Sami'allah liman hamidah, saya tahu. Allah mendengar hambanya yang memuji. Sami'ah tak tahu. Sami'ah apa dia? Kadang-kadang kita tak perasan kan? Sami'allah liman hamidah, saya tahulah. Tapi Sami'ah apa dia? Kan? Tak perasan sebenarnya. Oh, Sami'ah si. Oh, itu dia. Sami'allah asingkan jadi Sami'ah lah. Kan? Jadi janganlah, tak payah kita nak test orang macam tu. Kita kena faham bila Sami'allah liman hamidah, kita faham maksud dia apa. Allahu Akbar, faham maksud dia apa. Okay? Dan seterusnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tu kita kena faham. Secara umum, bila maksud tahiyatnya, tahiyat ini erti dia secara umum apa dia. Lebih baik lagi setiap perkataan lah. Tapi kalau tak dapat, secara umum. Okay? Dapat kita menghayati solat tu. Okay? Solat itulah yang akan melarang daripada, mencegah daripada kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Sebab tu kalau kita ada masalah dari sudut perbuatan keji dan mungkar, tengok solat kita. Tengok solat kita. Mesti ada masalah. Okay? Ha. Baik. Okay. Kemudian Ibn Taymiyyah sebutkan kat sini, solat dapat menolak sesuatu yang tidak disukai, iaitu perbuatan keji dan mungkar. Dan dalam solat, kita akan mendapatkan pahala yang, mendapatkan hal yang sangat dicintai, iaitu kelazatan berzikir kepada Allah. Tengok ayat tu kata apa? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Ini macam kiranya sesi tadabbur jugalah kan. Solat mencegah daripada kekejian dan kemungkaran. Solat, dua benda ni akan hilang. Ya. Yeah. Tapi ada satu benda lagi sebenarnya. Wala zikrullahi akbar. Dan ketahuilah bahawa solat itu adalah satu apa dia? Satu perbuatan ataupun wala zikrullahi akbar, dan mengingati Allah dengan solat itu adalah suatu yang cukup besar, yang paling besar. Okey. Ha, so maknanya kat sini secara dasar kita baca ayat ni, kita duk nampak dua je. Solat mencegah daripada kemungkaran dan kekejian. Kita kurang nampak yang last tu, iaitu zikrullah akbar. Mengingati Allah dengan solat adalah benda yang paling tinggi. Sebab tu Nabi kata apa? Arihna biha ya Bilal. Ya wahai Bilal, kan kamat, rehatkan kami dengan solat. Kenapa rehatkan kami dengan solat? Kerana wala zikrullahi akbar, bila masuk solat kan, dia adalah satu zikir yang paling besar. Zikir yang paling besar ni sepatutnya itulah yang yang paling kita hargai. Kan? Ha, so check balik semula, Allahu akbar kan. Adakah kita solat ni nak cepat habis ke atau macam mana? Kan? Ha, kalau imam baca panjang sikit, oh silap pilih masjid. Kan? Ha. Betul tak? Okey. Ha, so benda tu akan memberi satu macam indikator kepada kita, satu petunjuk bahawa kita bermasalah, bahawa kita bermasalah dalam solat. Kalau kita solat, kita rasa nak cepat habis. Okay? Ha, tapi kena ingat, jangan pula bila kita solat tu kita macam tak ingat dunia langsung. Pasal itu pun menyalahi sunnah Nabi kan. Nabi solat pun dia masih lagi ada orang syaitan lalu depan dia, dia cekik syaitan tu kan. Ada binatang lalu depan dia, depan Nabi Muhammad SAW. Nabi buat apa? Ha? Nabi ke depan sampai ke dinding tu, bagi binatang kambing tu lalu belakang. Kan? Okay? Ha, so itu Nabi buat. Maknanya Nabi sedar dalam solat. Jangan kita Allahu Akbar tak sedar. Kan? Tak. Itu dah lain. Itu tak kena lah pula. Ha, so sedar, tapi kena cuba menghayati. Menghayati ni ialah bila kita baca, kita faham. Menghayati lah. Tapi kalau kita letak satu teks, kan, teks apa? Teks bahasa Inggeris lah kan. Sebagai orang Melayu secara umumnya, bila baca bahasa Inggeris ni, yang mahir-mahir lah, masa mula-mula kita nak mahir dulu, apa kita buat? Baca tu kan, kalau kawan-kawan daripada negara lain dengar tu, ish, hebat dia ni baca kan. Tapi faham tak? Tak faham. Okay, tak apalah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu? Kan? Oh, macam tak ada masalah, okay. Bahasa Arab? Baca Quran, tajwid, okay. Nak tajwid okey, makhraj pun okey. Lepas baca Quran tu, Arab pun datang. Ya Syekh, kaifahal sihat apa? Kaifahal tayyib? Min aina anta? Kita tercengang. Apa hal ni kan? Mafi kalam kan. Kita pun jawab lagu tu kan. Dia kata, macam mana? Kaif kunta taqra' Quran, masya-Allah, qira'ah tayyibah. Kan kau baca Quran tadi bagus. Aku ingat kau faham. Kan ustaz tolong terjemah ustaz. Itu semua kan adalah satu apa, satu fenomena kan. Kita baca Quran, faham tak? Tak faham. Tapi baca tak ada masalah. Makhraj tajwid okey. Tapi mafhum tak ada. Okey. Ha, jadi kita kena usahakan yang ni. Usahakan yang ni setidak-tidaknya pada tahap orang Arab. Pada tahap orang Arab, bukan pada tahap ulama, tahap orang Arab. Orang Arab kalau baca mana-mana Al-Quran kan. Okey. Macam tadi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Kadzalika dia tahu maksud dia. Demikianlah. Linasrifa agar kami menjauhkan anhu daripadanya. Asuk keburukan, fahsya kekejian. Dapat tahap sampai tahap tu pun okey dah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Innahu min ibadina hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah, mukhlasin yang terpilih ataupun yang ikhlas terpilih kan. So dapat tahap tu pun dah okey dah. Okey. Jadi itu yang akan membantu kita untuk merasakan solat itu adalah zikrullahi akbar. Selagi mana tak sampai tahap tu, susah. Masuk je solat kita akan merewang, kita akan pergi tempat lain. Segala apa yang terlupa tu akan diingat, kita akan ingat masa solat. Okey. Baik. Kemudian satu perenggan kat sini saya rasa penting untuk disebutkan, iaitu Ibn Taymiyah mengatakan, para syaikh, mana para ulama yang salih mengatakan, pentingnya memurnikan tauhid serta ikhlas dalam beragama secara keseluruhan. Okey, assalamualaikum. So kenapa? Kena ada tauhid yang benar-benar suci. Okey. Di mana seorang hamba tidak menoleh kepada selain Allah. Okay. Tidak bergantung, tidak mencintai, tidak takut dan tidak berharap selain kepadanya. Ia sertai hati yang bersih dari segala pengaruh makhluk. Okay. So ingatkan benda tu. Bila berkenaan dengan Allah, hanya Allah sahaja tempat kita cinta, takut dan sebagainya. Dan jangan ada kaitan, semua benda tu jangan ada kaitan sikit pun dengan makhluk. Okay. Baik. Ia tidak memandang kepadanya melainkan dengan nur cahaya Allah. Jadi kalau kita nak melihat sesuatu pun, kita akan lihat dengan cahaya. Cahaya dari Allah. Maknanya apa? Cahaya apa dia? Cahaya ni ilmu. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, kan? Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata, syakautu ila waqi'in su'a hifzi, saya mengadu kepada waqi', guru saya, tentang hafalan saya yang lemah. Dia menasihatkan saya untuk tarkil ma'asi, tinggalkan maksiat. Dan dia beritahu kepada saya, bi annal ilma nurun, bahawa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang buat maksiat. Jadi nak lihat pada orang, pada makhluk, lihat dalam erti kata berdasarkan ilmu, cahaya. Okay, bukan lihat berdasarkan kegelapan, jahiliyah. Lihat berdasarkan saya Jawa, dia Jawa. Saya Jawa, dia bukan Jawa, itu tak boleh. Kan, lain pandangan saya, bukan begitu. Okay. Baik. Maka dengan kebenaranlah dia mendengar, dia melihat, dia mencium, okay, dan dia berjalan. Dia hidu sesuatu, dia berjalan, semua adalah dengan apa? Dengan kebenaran, dengan cahaya, iaitu ilmu kebenaran yang datang dari Allah. Dia mencintai makhluk apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. So cinta dan sayang dan benci kita, kalau kita ada dapat cahaya daripada Allah, maknanya ilmu, kita akan buat benda tu kerana Allah. Tidak berlebihan. Okay? Sayang suami, sayang isteri, sayang anak apa semua ada kadarnya. Semua ada kadarnya. Okey. Benci pun sama juga. Benci ada kadarnya. Okey. Kemudian patuh kepada apa yang disukai, disebut loyal, iaitu patuh kepada apa yang disukai Allah dan memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah. Walak dan barak, kan? Kita suka pada sesuatu, patuh pada sesuatu, kita benci pada sesuatu adalah kita memusuhi sesuatu berdasarkan kepada apa yang Allah beritahu pada kita. Takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selainnya. Kadang-kadang kita diajar untuk takut apa? Hantu kan? Ada lagi sama ni? Dulu-dulu agaknya kita dengar kan, pergi masuk hutan, hati-hati dengan bukan kala jengking, bukan harimau, bukan apa ular. Kan? Bukan. Ha? Hati-hati dengan? Dia satu dia mungkin menyakat, tapi kalau sampai ke tahap kalau kamu pergi masuk ke mana-mana, sebutkan datuk, cucu, tumpang lalu. Ini bukan lagi menyakat. Ini adalah memberi petua. Dan petua ini berunsur syirik. Kan? So ajar daripada awal lagi, masuk ke mana-mana sebut a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Doa tu. Kan aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada makhluknya yang jahat. Kan? So jangan takut dengan apa. Bukan jangan takut kita jadi mana syaitan main keluar. Bukan gitu. Kan? Okay, kita pergi itu atas rasa nak lawan syaitan kena a'udzu billahi minasyaitan. Okey, ha, bukan nak sparring dengan syaitan je dah, okey. Inilah hati yang bersih, lurus, bertauhid, tunduk, mukmin, mengenal Allah, merealisasikan tauhid berdasarkan pengetahuan para nabi dan rasul dan hakikat serta tauhid mereka. Ini yang kita kena buat. Ikut para nabi, ikut para rasul yang diakhiri dengan Nabi Muhammad dalam melakukan perkara ni, okey. Maka selama seorang hamba merealisasikan ikhlas dalam ucapan la ilaha illallah, maka keluarlah dari hatinya segala penghambaan terhadap apa yang dicintai oleh hawa nafsunya dan berpalinglah dari dirinya berbagai maksiat dan dosa. So itu cara dia. Kita bila sebut la ilaha illallah, hadirkan keikhlasan. Okay, dalam sebutan tu la ilaha illallah, tiada penghambaan dari saya kecuali pada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja. Jadi benda lain tak boleh dipertuhankan. Okey. Ha, dia kadang-kadang masalahnya ialah kita sebut benda tu. Tapi bila sampai duit, duit jadi tuhan pula, kan? Ha, kadang-kadang jadi gitu. Okey, kerja, pekerjaan pun boleh jadi tuhan. Sampai orang boleh cakap kalau saya dibuang kerja tak ada dah. Apa? Ha? Periuk nasi saya dah. Tertutup dah. Ha, jadi siapa yang bagi kerja kat situ, mafhumnya apa? Bos dia lah yang beri rezeki kat dia. Salah. Allah yang beri rezeki melalui bos dia tu, melalui kerja dia. Tak ada kerja tu Allah ada rezeki lain. Cuma tinggal kena usaha. Okay, ha. Benda ni semua adalah dengan ikhlaskan la ilaha illallah. Faham? Ikhlaskan la ilaha illallah maksudnya, bila sebut la ilaha illallah, faham maksud dia tu betul. Okay, hanya kita hanya terikat dengan Allah. Kita tak terikat langsung dengan hamba-hamba Allah. Bukan bermaksud kita kasar dengan mereka, tidak. Tapi kita tahu kan, segalanya, rezeki dan sebagainya adalah dari Allah, bukan dari mereka. Melalui mereka, ya. Dari Allah melalui mereka, ya. Tapi bukan dari mereka. Okay. Kemudian Allah sebutkan inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kamu wahai iblis tidak ada kuasa terhadap mereka. Hamba yang mana ni? Hamba yang hanya takut pada Allah. Tapi kalau hamba tu dia takut pada Allah, penunggu pun dia takut, datuk dekat apa? Ha, datuk dekat hutan pun dia takut, penunggu dekat laut, penjaga ikan pun dia minta. Kan? Dia baling apa? Baling jaring tu. Dia minta, saya tak tahu apa doanya kan. Tapi dia minta daripada siapa jaga laut lah. Ha? Siapa? Saya tak ingat, rasa Nabi Khidir ke Nabi apa kan. Dia ada orang sebut gitu kan. Dia minta nama gitu kan. Ada orang sebut kat saya, pakcik saya lah kan. Dia kata boleh tak buat gitu. Dia suka mancing. Dia kata tak boleh, syirik tu. Dia kata tapi orang yang buat tu ikan banyak. Kan. Dia kata pakcik buat ikan tak ada kan. Macam mana? Dia kata tak boleh, biar ikan tak ada, balik pergi beli ikan dekat market pun tak apa. Pasal apa? Ikan banyak syirik dengan ikan tak ada, tapi tauhid mana lebih elok? Kan? So Allah nak uji kita kan. Okay. Baik. Dan okay. Cuma satu masalah yang tinggal kat sini ialah syaitan ni dia akan berusaha. Kan syaitan dia akan berusaha. Sama ada menyuruh kepada syirik. Okey. Ataupun hawa nafsu. Kan syirik ataupun hawa kufur ataupun hawa nafsu kan dia akan dia sentiasa berusaha untuk menyelewengkan kita. Okey, berdasarkan surah As-Sad 82-83, faqala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Okay, siapa yang terpilih? Yang melaksanakan keikhlasan pada Allah. Okay. Jadi dalam satu hadis disebutkan yaqulu syaitan ahlaktu an-nasa bidzunub. Syaitan berkata, saya membinasakan manusia dengan dosa, tetapi mereka membinasakanku dengan la ilaha illallah dan juga dengan pengampunan, istighfar. Okay. Jadi yang pentingnya dalam nak berjihad, mujahadah, kita berjihad tadi dengan hawa nafsu. Okay, jihad yang kedua adalah dengan syaitan ni, kan? Kadang-kadang kita kalah juga. Betul tak? Sebab tu Nabi SAW sebutkan kullu ibni adam khata. Setiap anak Adam banyak buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik di kalangan orang yang banyak buat salah ialah orang yang banyak bertaubat. Okay. Bertaubat ni antara lain dengan adalah dengan minta ampun, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, kan? Okay. Jadi perlu buat selalu benda tu. Ditanya salah seorang ulama di kalangan tabi'in, kalau tak silap saya, ditanya tentang istighfar sampai bila? Sampai bila nak istighfar? Ha? Sampai bila? Okay. Berapa kali? Okay, sebelum kita teruskan tu, kalau lah ada orang katakan, ustaz, ada orang tu buat, ustaz, dia buat salah pada saya dah 4 kali dah, ustaz. 4 kali dia buat salah. Tapi ustaz, setiap kali dia buat salah tu, dia datang dia minta maaf. Dan nampak masa dia minta maaf tu ada keikhlasan lah. Nampak macam dia insaf lah kot. Kan? Okay? Tapi ustaz, 4 kali dah. Kali kelima dia buat, saya tak maafkan. Kenapa? Kerana minta maaf dia tu dah macam main-main. Okay. Okay. Itu satu senario lah kan. Yang kedua ialah mungkin seorang tu datang, dia kata, ustaz, saya dah buat dosa 4 kali lah. Dosa yang sama sampai saya ulang. Tak kira lah apa, mengumpat ke apa ke, mencuri ke apa ke, kan? Okay. Ha. Tapi ustaz, setiap kali saya buat tu, saya menyesal, saya bertaubat dan saya pulangkan balik semula. Cuma saya tak beritahu je lah. Okay. Dia pulangkan balik, tiba-tiba ada pula duit kawan tu. Kan? Okay. Berapa kali? 4 kali. So boleh tak kita cakap 4 kali tu enough lah, cukup. Kali kelima kamu buat, kan, tak ada taubat lagi dah. Boleh tak cakap macam tu? Ha? Tak boleh? Okay, kalau dia buat tu, dia kata dah 10 kali, ustaz. So kita kata kali 11 kau buat, tak boleh dah. Ha? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Okay. Kalau kali ke 50 kali dia buat, ialah kalau umur dia katalah 20 tahun, kan, maknanya dia start baligh tu 15, 5 tahun, 1 tahun sekali ni mualah kan. Tapi kalau umur 40 tahun kan, banyak lah. Berapa kali yang kita nak bagi had kat dia? Ha? Ada had ke tak ada? 50 tak boleh kira, 50 tu macam mana? Ha? Tak ada had eh? Okay, kita faham 50 ini sebenarnya kalau dia dah taubat setelah setiap satu dosa, maka dia termasuk dalam hadis tadi, wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang banyak buat salah 50 kali ialah orang yang banyak bertaubat. Dan sekiranya orang tu bertaubat dengan taubat yang nasuha, kan, pada kali pertama, kemudian pada kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kan, soalannya boleh berlaku tak begitu? Jawapan dia boleh. Kerana khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu dicipta dengan dalam keadaan lemah. Okey. Satu lagi, matematik yang betul kat sini ialah selepas dia bertaubat, dosanya jadi kosong. Jadi 50 ini adalah dalam sejarah. Tapi di sisi Allah kosong. Faham tak? Okey. Ha, so kena faham matematik ni. Dia lain sikit, matematik dalam Islam lain. Okey. Ha, kadang-kadang nampak dalam sejarah dia 50 kali. Tapi kalau kita perhatikan dia betul-betul, 50 kali yang dia buat itu adalah masa dia iman dia lemah sikit, dia buat, kemudian dia sedar balik, kemudian dia bertaubat betul-betul, nampak cara dia pun lain, dia bertaubat betul-betul. So dah, dah kira apa, kosong. Lama sikit dia datang kelas apa semua tu, dia mungkin dah tak sibuk sikit kan, kemudian pergi jauh sikit, kemudian sibuk kan, kemudian apa dia buat dosa lagi, tapi bertaubat lepas tu. Dah dua, kosong juga jadinya. Sampai 50 pun kosong juga. Sebab tu ulama kita mengatakan teruskan bertaubat sehingga syaitan rasa syaitan rasa bosan ataupun kalah kan, putus asa terhadap kamu. Okay? Tapi kalau kamu sampai satu tahap dan kamu sendiri mengatakan, contohnya saya kalau lebih 50 dia saya takkan bertaubat dah. Pasal apa? Pasal saya rasa macam dah teruk sangat dah saya ni. Kan, saya tak boleh bertaubat. Kata apa-apa Allah, Allah tak terima. So dia, dia pun tak bertaubat pada kali yang ke-51 dalam sejarah dia lah. Kat situ syaitan akan menang lah. Okay? So jangan sekali-kali kita terpedaya dengan apa yang orang cakap. Kadang-kadang orang kata ni taubat sama belacan lah. Kan? Dan ini taubat je sah, tapi dah 10 kali lah saya kena dengan dia. Kan? Tapi masa dia taubat tu, nampak macam mana? Kalau dia nampak memang, saya minta maaf ya. Itu tak boleh. Saya minta maaf senyum. Kan, itu bukan minta maaf. Tapi kalau minta maaf dia dalam, dalam muka dia pun kita tengok, kita tahu dah, dia memang muka orang minta maaf. Okay? So kita maafkan dan kita kira kosong balik semula. Cuma boleh tak berhati-hati? Boleh, tak ada masalah. Okay? Tapi jangan kira dia punya yang lepas tu. Baik. Seterusnya adalah riak dapat membatalkan amal perbuatan. Saya rasa ni kita dah bincangkan tadi. Kan, kalau datangnya riak, dia akan membatalkan amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan, bila sebutkan riak tu Allah kaitkan dengan tidak beriman dengan hari dengan Allah dan hari akhirat. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-38, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Okey, orang yang memberi nafkah harta mereka untuk menunjuk-nunjuk kepada orang ramai dan tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat. Okay. Dan kita tahu juga bahawa riak itu adalah amalan yang menghapuskan dosa. Satu perkara yang dinyatakan lagi di sini oleh Ibn Taymiyah dalam bab yang pertama ni ialah tathbit. Tathbit iaitu keteguhan dan kekuatan. Keteguhan dan kekuatan. Okey, selesai tadi semua, niat, ikhlas apa semua kan. Pastikan tak ada riak. Apa lagi ya? Niat itu dalam hati. Okey. Dan satu perkara yang nak ditekankan di sini adalah tathbit. Selepas kita dah betulkan niat kita, kita nakkan supaya niat kita teguh berterusan. Kita tak nak satu hari ni niat kita bagus, kan? 3 tahun lepas ni niat kita dah dah terbalik dah. Sampai orang kata dulu dia ni bagus. Kita tak nak macam tu. Kana salihan. Dulu dia orang baik. Kanat salihah. Dia dulu seorang wanita yang salihah. Tapi tak tahu apa jadi pada dia. Kita tak nak jadi begitu. Kan? Okay? So kita nak apa? Kita nak tathbit. Tathbit. Boleh lihat surah An-Nisa ayat yang ke-66. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan kepada mereka, nescaya ataupun pasti itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka, meneguhkan, menguatkan iman mereka. Okay, so macam mana nak dapat? Sama juga, nak dapat keteguhan kita kena usahakan. Kita kena usahakan. Okay, dia kalau nak bagi mudah macam nak mahir dalam bawa kereta, kan? Siapa yang dah biasa bawa kereta, dia akan bagi nasihat pada anak dia contohnya, bawa kereta ni senang je. Along, bawa kereta ni senang je long. Tengok ayah bawa, satu tangan pun boleh, betul tak? Tapi tengok ayah ni, ayah tu tak beritahu lah pula. Masa mula-mula ayah tu naik, kan, macam mana berpeluh kan. Dia tak cerita yang tu. Yang dia jadi langgar orang, langgar orang lah pun contohlah kan. Itu tak cerita pada anak dia. Nanti jatuh apa? Jatuh kan, jatuh semangat. Jatuh di muka dia kat anak dia. Malu lah kan. Sampailah sepupu ayah dia cerita, ayah hang tu kan, dulu dia langgar berapa orang. Okay, waktu. Jadi benda tu nak cerita bahawa kalau kita dah mahir tak apa, tapi nak sampai ke tahap mahir, apa kita kena buat? Mahirkan diri kita. Sebab tu, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan. Okay, perintah yang diberikan. Apa yang di mau'izah ni lebih kepada peringatan. Kalau mereka buat apa apa yang diperingatkan kepada mereka, apa yang akan berlaku? Lakana khairan lahum. Itu lebih baik. Okay, itu lebih baik. Yang kedua, wa ashadda tathbita, dan lebih teguh untuk keimanan. Okay. Ayat ni kalau kita nak kaitkan dengan kehidupan kita, kadang-kadang macam mana khair. Kadang-kadang kita mungkin akan nampak satu rezeki lah. Rezeki, tapi nak sampai kepada rezeki tu ada masalah sikit, iaitu ada rasuah. Kan? Okay. Yang mana kita tak boleh beri rasuah tu. Okay. Syekh bin Utsaimin mengatakan rasuah ni dalam satu kondisi sahaja boleh bagi, iaitu kalau hak kita. Faham tak? Tanah kita dirampas, ada satu cara nak dapat tanah tu balik. Apa dia? Bagi rasuah. So dia kata boleh. Kenapa? Kerana kita tak ambil orang lain, kita ambil hak kita juga. Okay. Jadi kalau nak mengambil hak kita balik, tak ada masalah. Nak ambil harta orang lain bil batil, tak boleh. Okay. Jadi sekarang ni kita ada masalah bila kita mendapatkan, katalah kita misalnya, rasuah ni biasanya projek kan. So kita sebutlah, kita dapatkan satu projek tu dengan rasuah. Kali kedua pun kita nak juga, apa? Rasuah lagi. Sepatutnya kali kedua tu dapat kat orang lain kan, pusing lah kan. Okay. Kalau ada 5 orang pusing-pusing gitu, tapi kita bagi rasuah, kita dapat akhirnya orang lain lingkup. Kat sini kita kena ingat bahawa cara yang terbaik bukan dengan rasuah. Lakana khairan lahum, cara yang terbaik adalah dengan apa? Dengan mengikut cara yang betul tanpa rasuah. Okay. Jadi itu adalah yang diperingatkan kepada kita, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah, orang yang mengambil rasuah adalah dalam neraka. Kan? Okay. Jadi jangan susah sikit pun tak apa, itu lebih baik. Okay, dan yang seterusnya, wa ashadda tathbita, lebih menguatkan iman, lebih kuat untuk, lebih teguh untuk keimanan kita. Okay. Kalau dapat harta dengan rasuah, apa jadi? Harta yang bukan harta kita dapat dengan rasuah, apa jadi? Keimanan kita dah goncang, dah goyah, dah lemah. Tapi kalau kita dapat tinggalkan yang tu, Allah akan tunjukkan lagi benda-benda lain. Okay. Banyak hadis-hadis kan yang menunjukkan siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan yang lebih baik. Allah akan gantikan yang lebih baik. Okay. Bahkan dari Quran ayat 1000 dinar ni kan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita tak beri rasuah kerana takwa kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar. Okay. Kita dapat kebaikan dan lebih teguh lagi agama kita. Dalam kondisi kita bersaing dengan, contoh katalah orang zalim ataupun orang kafir, ada sharing ulama kata benda ni dibolehkan sahaja. Apa yang dibolehkan? Rasuah. Yang saya jumpa setakat ni, kata-kata Syekh bin Utsaimin tadi, kalau itu hak kita tak apa. Hak kita macam tadi kan, orang rampas tanah kita, kita nak dapatkan balik, kita minta tunjuk bukti semua, tak dapat. Kata ha, nak ambil lagi sikit, 1K ke, tanah tu juta-juta lah kan, so 1K, so kita bagi, yang tanggung dia bukan kita. Okay. Dalam kes begitu dibenarkan kerana itu adalah hak kita, bukan hak dia. Okay. Dan ada riwayat, beberapa riwayat siapa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia pergi ke satu tempat, ada apa dia panggil ni, penyamun-penyamun yang jaga jalan kan, bukan jalan mereka pun, dia pun jaga situ. Siapa lalu, nak lalu, nak jalan, bagi. Kalau tak, kami tak jamin akan diserang. Yang serang mereka juga kan. Okay. So apa jadi, dia pun bagi duit, jadi selamat keluarga dia. Kan? Hak siapa jalan tu? Hak semua orang. Yang dia pergi jaga tu siapa suruh? Tak ada orang suruh pun, dia mengambil hak orang, penyamun-penyamun ni kan. Okay. Bagi duit kat dia boleh tak? Bagi kat dia, dia kata, dia tanggung dosa. Kita tak tanggung dalam situasi begitulah. Jadi kalaulah katalah ada projek yang layak kan, tiba-tiba bila sampai turn kita tak kena, dia skip kan. Pasal apa? Pasal bila sampai turn kita, orang bagi, kita tak bagi. kan. Mengikut fatwa tersebut, dibenarkanlah. Ya, dibenarkan. Tapi jangan kata ustaz tiap-tiap kali turn saya, tak boleh. Tapi sekarang ni yang saya tengok, kadang-kadang macam kita bisnes kan, contohlah bisnes medical ke apa pun kan. Kadang-kadang satu benda tu daripada dia, tapi duit tu duit kerajaan. Tapi duit dia, dan unik dia punya kan. Jadi dia ditugaskan, dia amanahkan untuk jaga. Dia jaga. Jadi bila sebut harga tu, kita pun masuk. Yang kafir pun masuk. Orang Islam ni korang masuk. Tapi kita memang dalam niat kita nak dapat projek tu. Okay. Tapi kadang-kadang satu yang A ni yang dapat projek ni bagi kat aku sikit. Satu. Yang lagi satu dia tak minta. Tetapi kita sendiri bagi kat dia. Kita sendiri bagi kat dia. Lepas tu projek tu dia lepas kat kita, Ustaz. Yang lain-lain ni hanya Dia bagi tu maksudnya kita kita bagi tu selepas dapat ke atau macam mana? Selepas dapat. Tak ada perjanjian lah. Tak ada perjanjian apa. Okay. Dia kalau dia minta, dia tak boleh minta sebenarnya. Kalau dia minta, dia tak boleh minta. Tapi kita yang memberi ni, kalau itu kita anggarkan adalah hak kita. Maksudnya kita tahulah apa dia orang yang buat projek, yang kontraktor tu ada 5 company. 5 company ni yang boleh buat kerja ni. Okey, ada 10 projek. Maksudnya kan, biasanya dasar kerajaan sebelum-sebelum ni kan, saya tak tahu, saya tak ingat update sekarang ni, dia akan berikan secara dia apa ya? Dia rotate balik semula. Tiba-tiba time kita tak dapat. Kan? So artinya hak kita telah diambil. Dalam keadaan tu dibenarkan. Dosa yang berdosa dia. Okey. Tapi kalau satu lagi ialah bila kita berurusan dengan satu pihak, pihak tu akan, dia akan luluskan berdasarkan kepada rotation tadi ataupun bersama dengan keahlian, maknanya kita layak untuk projek tu. Lepas tu kita pun dah dapat tu, kita nak berterima kasih, kita bagi kat dia. Okay. Dia yang dapat tu kita nak bagi ni tak adalah masalah sangat kan. Okay. Kita bagi mungkin hadiah ke apa ke. Yeah. Tapi masalahnya ialah pada dia. Boleh tak dia ambil? Okay. Dia ditugaskan untuk jaga. Kemudian orang bagi. Kan? Ha, kalaulah dia tak ada kat situ, adakah orang bagi kat dia? Tak. Jadi dia tu sendiri kena ambil. Kalau dia ambil pun dia kena beri pada unit dia lah. Kata kami dapat macam ni, bagi pada bos. Bos kata, ambil eh. Kan? Tak apa, ambil eh. Ha, tapi kalau bos kata bagi kat unit, dia tak boleh kata, tapi melalui saya kena bagi saya. Dia dah, tak, dia kena bagi balik. Pasal apa? Pasal tugas dia adalah untuk nak tu. Dia duit tu, gaji dia dah ada dah. Berbeza dengan kalau ada dua pihak, dia adalah yang ketiga. Kan? Okey, ada dua pihak. Kita jadi orang tengah dan kita usahakan linkkan ataupun kaitkan mereka berdua dalam perniagaan. Okey, dan kita ambil persen kat yang sini, ambil persen sini, itu tak ada masalah. Kalau kita kerja kat dalam tu, kita ambil projek luar untuk masuk, tiba-tiba kita mensyaratkan, tak boleh. Okey, ataupun kita dapat satu hadiah, hadiah tu perlu diberikan kepada jabatan kita ataupun kita punya unit lah. Bos unit kata, tak apalah, you ambil. Okey, kita kena maklumkan. Tak maklumkan, tak boleh. Okey. Baik, kita habiskan sikit ni insya-Allah. Ustaz ada satu soalan lagi. Ya. Berkenaan dengan job tu juga. Ikut perundangan betul, tender lah semua jalan lancar dan tak ada apa nama rasuah ke apa. Tapi dia awardkan pada satu syarikat. Kemudian bila kita buat kerja tu, orang yang jaga job tu dalam perjalanan tengah-tengah tu dia kata dia minta. Kalau tak bagi kat dia akan buat satu laporan kata prestasi teruk lah apa semua. Saya rasa masih lagi di bawah fatwa yang sama lah kan. Kalau itu adalah untuk menganiaya kita, memang hak kita lah. Itu adalah hak kita dan dia nak aniaya kita. Di sini dia tanggung. Kalau kita bagi, kita dibenarkan bagi, tapi dia yang tanggung. Cuma masih nak bagi itu, kita cuba dulu kan. Kalau boleh kata tak bagi buat semua. Kalau dia tekan nampak jelas, barulah dibenarkan dalam erti kata itu hak kita kan, dan dia menzalimi kita. jangan daripada awal lagi. Tolong buat laporan baik kan. Ni dia punya tu. Ah, tu lepas tu nak kata saya dizalimi. Tak boleh lah kan. Kan. Yeah, so hati-hati sikit kan. Dia benda ni dia kena benda yang betul-betul berbentuk kezaliman tadi. Bukannya kita yang yang semua kita ikut je biasa. Yes. Tapi dia tu yang tak betul lah. Ha. Yalah. Yang jadi masalah ni kan. Antara positif negatif selalu bertemu. Macam kita ni faham benda ni haram. Tak boleh lagu ni. Yang nak bagi projek ni semua yang utama yang Islam. Jenis bengkok, jenis yang ni. Jadi kita pun kadang-kadang pening kepala yang nak bagi tu. Lagi dia kata mangkap sikit. Duk ni, lagu ni, lagu ni. Jadi kita bila hadapi selalu macam ni lah selalu semua. Cuba dalam keadaan tu kita cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik kan. Pengalaman-pengalaman keluarga pun kadang-kadang gitulah. Bila syarikat yang tak Islam ni okey jalan je kan. Kilang-kilang okey. Kilang yes, yang keluarga yang Islam ni pula depa dah kacau ataupun semua kan. Okey, sampai seolah-olah nak sesuatu lah. Kan tu bahasa je kan. Bila orang sebut-sebut tu mau kita faham lah kan. Saya ni menyara ni Ustaz. Saya agak 100 orang 100 macam ni ada. Aku apalah ni sakit otak lah, tak boleh lah tolong. Tak lagi yang ni yang tolong bos sikit aku nak pergi makan angin tak. Tak lagi yang ni yang tolong tak aku tak. Kami nak buat gudang nak hantar macam-macam. Saya pun macam mana sampai. Pasal saya tanya Ustaz Rasudari kadang-kadang masalah abad ni. Sama jawapan yang macam Ustaz bagi ni. Dia kata kepandaian ra'ub lah ini kadang-kadang macam ni. Okay. Yang saya sebut tu pun memang daripada Syekh Ibn Uthaymeen kan. So memang benda tu situasinya begitulah. Kita cuba yang terbaik dulu ya, tanpa benda-benda ni. Kalau tak dia dia nak ambil hak kita juga ataupun dia nak larang hak kita, barulah dibenarkan. Okay. Kadang-kadang Ustaz sikit lagi. Saya jadi macam Anipa pula dah. Apa Anipa saya ambil buah Anipa. Ya, macam ni Ustaz. Allah dia tergelak kalau terlupa lah Ustaz. Ni Ustaz, dia macam ni. Kadang-kadang kita punya harga memang macam tu. Memang kita harga, kita punya harga macam tu. Semua ada okey. Dia pula main kita. Buh lagi lebih 50 sen Ustaz. Tidak, dia kata susah sikit. Saya nak pakai, nak hantar khusus. Sekarang kan kerajaan kontrol kan. Jadi kira-kira macam ni pun banyak dia terjadi kan Ustaz. Jadi kita guna yang macam Ustaz cakap tadi tu lah. Betul. Setakat ni saya ambil pandangan tu lah. Ambil pandangan tu. Okay. Tapi jangan kita pula jangan daripada kita awal-awal lagi nak kena markup lah. Jangan gitu. Dia yang tu, dia yang tekan kita, dia yang tanggung. Tapi kalau kita yang membuka ruang, kita yang tanggung. Okay. So hati-hati yang tu. Okay. Baik. Satu perkara lagi yang ditekankan di sini ialah berkenaan dengan tasbih ini. Ya, tasbih ni dalam satu hadis dalam satu hadis disebutkan wa ammal khuyala allati yuhibbuha Allah. Kan, adapun kebanggaan yang disukai oleh Allah. Fa ikhtiyarur rajuli bi nafsihi 'inda al-harb adalah kebanggaan seorang lelaki di medan peperangan. Faham ya? Maksudnya kita kalau jalan, kita jalan macam mana? Jalan dengan keadaan tawaduk rendah diri kan. Boleh tak jalan dengan orang tengok pun, ish, bongkaknya dia ni. Boleh tak? Dia tak boleh? Tak boleh, kecuali dalam peperangan. Kan ada seorang sahabat, Abu Rukanah kalau tak silap saya. Kalau nak perang, dia ada pakaian khas dia. Macam ninja ke apa kan. Dia pakaian merah ke apa. Kan? Dan dia jalan macam itulah. Jalan itu. Bongkak kan. Macam-macam sombong gitu. Macam bangga. Okay? Jadi Nabi mengatakan, hadihi misyatun. Ini adalah satu cara berjalan. Kan? Satu cara jalan yang yang dibenci oleh Allah. Tabar. Kecuali dalam situasi ini. Nampak tak? Maknanya kalau nak pergi ke masjid dalam macam tu. Nak jadi imam tengok orang macam tu. Tak, jangan. Okey. Tak nak naik khutbah tu. Gum, jangan. Jangan buat gitu. Itu adalah menyalahi tawaduk. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Tapi nak perang, tak boleh nak perang tawaduk gitu, tak boleh. Nak perang kena tunjukkan kehebatan kita. Okey. Okey. Tapi tengok yang kedua ni pula. Waqtialuhu binafsihi 'inda as-sadaqah dan keteguhan dirinya, kebanggaan dirinya ketika bersedekah. Nah, ini yang berkait dengan soalan yang mula-mula tadi kan. Kita nak bagi sedekah ke apa semua kan, kita nak menunjukkan tak riak tak riak atau tidak. Bila kita bagi sedekah depan orang, namanya apa? Namanya apa? Sedekah lah kan. Tapi memanglah ada unsur riak, iaitu orang akan nampak dan kita pun nak tunjukkan supaya kena sedekah. Ya tak? Ya, jadi kalau kita ada satu bangsa di kalangan kita accident ke apa, so bila bangun seorang bagi, seorang pun nilai pun rasa macam ish, kita bagi sama-sama lah kan. Ha, bangun. Tapi kalau semuanya duduk je, kita pun rasa ada masalah ke. Tak nak bagi jugalah. Jadi kita telah membuka ruang untuk, kalau kita bangun tu, bangun, membuka ruang untuk nak memberi semangat kepada kita dan kawan-kawan kita kan. Okay, adalah unsur riak tu. Tapi ini sebenarnya benda yang merupakan khuyala ataupun kebanggaan yang dibenarkan. Okay, apa kata lain? Kalau kat sini dia terjemah kesombongan. Kesombongan kan, saya terjemah kebanggaan. Pasal ada dalam satu teks lain, teks Indonesia juga, dia terjemahkan kepada kebanggaan. So apa kata yang sesuai? Ha? Boleh faham ke dia punya tu kan? Maknanya dia macam apa? Merangsangkan. Ha? Perbuatan tu merangsangkan, tapi perbuatan sendiri apa nama dia? Jalan dengan begitu apa? Macam kemegahan, jalan dengan megah. Kan bila bagi sedekah tu kan, dia bagi sedekah betul-betul. Kan? Dia bukannya bagi sedekah macam tutup-tutup. Tak, bagi. Kadang-kadang kita tutup kan, memanglah tutup kan, tapi sedekah ni kadang-kadang kan, bila tutup orang pun akan dia bagi RM1 ke RM5 ke apa sen kan. Tapi kalau keluar tu tengok RM50, orang tengok tu pun merangsang orang lain, kalau dia ni boleh bagi RM50, takkan saya ni nak bagi 10. Faham tak? Okay? Ataupun dia bagi 10, kita asal nak bagi RM1, tengok dia bagi 10, Allah Akbar. Kita tarik balik keluar, bagi 10, paling kurang sama dengan dia. Nak berlumba dengan dia lah kot. Kan? Nah, jadi itu merangsang. So dia yang bagi tu, dia bagi dalam keadaan yang teguh, dalam keadaan bangga, dalam keadaan apa dia? Apa perkataan last tadi? Dalam keadaan yang megah. Okay? So ini adalah dibenarkan, kerana perkara tu akan memberi rangsangan kepada orang lain untuk buat benda yang sama. Okay? Walaupun begitu, bab sedekah ni, ada masa kita buat macam ni, ada masa kita buat, kita tak beritahu orang. Okay? Dan dua-dua boleh. Dua-dua adalah benda yang ketaatan. Tengok keadaan. Okay? Baik. Dengan itu, akhir sekali kat sini ialah berkenaan dengan sedekah, ada empat jenis manusia. Pertama, tak memberi. Manusia yang tidak memberi. Bakhil, okay, dan dicela. Yang kedua, memberi disertai kebencian. Dia bagi tapi dia tak suka pun. Dia tak nak bagi sebenarnya. Tambah lagi dia mengungkit-ungkit pula. Dah lah bagi kan. Dia kan. Bukan hari tu aku dah bagi. Bukan hari tu kan. Dia sebut-sebut benda tu. Kan? Okey. Yang ketiga, memberi tetapi riak. Memberi dan nak mendapat pujian. Okey. Dan yang keempat, memberi kerana mencari keredaan Allah dan keteguhan dari dirinya. Dia bagi tu dia nak keredaan Allah. Yang kedua, dia nak jadi orang yang apa? Yang istiqamah kita sebut. Istiqamah yang ada tathbit, keteguhan dalam memberi sedekah. Okey, sama orang ni sama macam orang yang pergi solat, yang pergi hijrah, yang pergi jihad. Amalan-amalan yang memang kena buat depan-depan orang. Jadi tak boleh kita kata saya ni bukan saya solat tapi saya tak nak solat depan orang. Boleh? Mana boleh? Saya ni saya nak hijrah tapi saya tak nak hijrah bagi orang nampak. Mana boleh lagu tu kan? Saya nak jihad tapi saya tak nak jihad bagi orang nampak. Maknanya saya tak nak keluar, tak nak keluar lah maksudnya. Tak nak jihad lah. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Kita kena keluar juga. Kalau tak nak bagi orang nampak, ada cara dia apa? Pakai topeng ke apa ke. Kan? Macam di kalangan para sahabat, di kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak contohnya, di kalangan tabi'in atau selepasnya, kalau dia nak perang, dia akan tutup semua, nampak mata je. Kan? Dalam satu kisah tu dia cakap kat kawan dia, aku pergi ni, kalau aku mati buat scan. Dia pergi wasiat lah kat kawan tu. So pun dia pergi. Dia perang. Okay, dia dapat sebelum tu lima orang Islam dah dibunuh dalam peperangan satu dengan satu. Lepas tu dia pun perang, dia dapat bunuh 5 orang pula. Lepas tu dia dapat masuk lagi, lepas tu dia pusing balik, orang Islam pun dah perang lepas tu. Lepas tu dia datang balik kat kawan tadi tu, dia kata macam ni, selagi aku hidup kau jangan cerita apa aku cakap tadi. Faham tak? So lepas dia meninggal, barulah kawan tu cerita apa yang Abdullah bin Mubarak buat. Okay? So faham kan? Macam mana dia nak, dia pergi perang, bukan tak pergi, tapi dia tutup muka dia supaya orang tak kenal. Kan? So dan itu yang terbaik. Bila kita nak memberi, bagi sedekah, cari keredaan Allah dan buat untuk nak dapatkan keteguhan, kan, kemegahan untuk diri kita, kebaikan untuk diri kita, dari sudut kita akan berterusan begitu. Itu mafhum kat sini lah kan. Okay, dan dengan itu orang akan ikut kita. Okay, saya sebenarnya nak cuba pergi lagi, tapi saya rasa cukup dulu, kan. Bukan tujuan utama untuk nak habis cepat, tapi tujuan utama adalah berusaha untuk nak dapat sebanyak mungkin faedah daripada pengajian kita, insyaAllah.